إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallah wa iyyakum jami'an minan nar. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ini dan memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kita masih bisa beribadah, beramal saleh. Naam, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an. Nuwasil, kita lanjutkan insyaallah. قال الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وأن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Akhrajahu al-Bukhari. Nah, Masya Allah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca doa ini atau zikir ini yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, sobahan wa masaan. Apakah dibaca di pagi hari atau di sore hari? Nah, dan hadat doa atau hadihil kalimah fiha fadilah azimah. Di dalam zikir ini, ya, terdapat keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam hadis rawal Bukhari, man qala sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhir, fahuwa min ahlil jannah. Faman mata fahuwa min ahlil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, nah, hina yusbih au hina yumsih, ketika di pagi hari atau di sore hari, fin nahar au fil lail, dia baca di siang hari atau di malam hari. Nah, faman mata fahuwa min ahlil jannah, maka barang siapa yang meninggal ketika dia telah membaca zikir ini, maka dia termasuk ahlul jannah. Masya Allah. Nah, ini keutamaan besar bagi seseorang yang membaca Sayyidul Istighfar. Sayyid, ya, qala Syekh Al-Bassam, al-aslu war-ra'is, sayyid, tuan, ya. Nah, dan sering dikatakan bahwasanya Sayyidul Istighfar adalah istighfar yang paling utama. Fihi sana 'ala Allahi 'azza wa jal, karena didahului dengan pujian-pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi seorang yang beristighfar tetapi dia mendahulukan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Saddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidul Istighfar, yaitu tuannya istighfar, pimpinan istighfar atau istighfar yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca zikir ini. Allahumma anta rabbi. Mundur ya ikhwan. Lahu thana ala Allahi tabaraka wa ta'ala. Didahului dengan pujian-pujian kepada Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Nah, disebut ya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, dan terkandung di dalam makna Rabb adalah apa? Al-Khaliq, apa? Ar-Razik, Al-Mudabbir, naam, Yuhyi wa Yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, banyak makna Rabb ya ikhwan. Ya, sehingga makna Rabb terkandung di dalamnya pujian-pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Ya. Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkau adalah penciptaku. Ya, karena Rabb bermakna apa? Al-Khaliq, engkau penciptaku. Nah, engkau yang menciptakan alam semesta ini. Ar-Razik, engkau yang memberikan rizki. Al-Mudabbir, kulla syai', engkau yang mengatur segala sesuatu. Allah yang mengatur naam al-lail wan nahar, ya, silih bergantinya malam dan siang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga yang mengatur ya jalannya matahari dan bulan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari beredar li mustaqarril laha, di peredarannya, tidak pernah. Nah, di awal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan asyams, ya, tidak berubah. Hatta ja'al as-sa'ah, hatta takum as-sa'ah, sampai nanti ketika datangnya hari kiamat atau qablahu, datangnya alamatus sa'ah, datangnya tanda-tanda hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala ahlan wa sahlan khuna. Nah, siapa yang datang? Nah, beliau ya saudara kita. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Sampai mana ya, Pak? Sampai mana tadi? Buyarana, ada beliau datang. Buyarana ini. Nah. Tadi anak bilang sampai mana? Ya, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, penciptaku. Nah, Rabbi, ya, Rabbku terkandung di dalam makna Rabb, pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Naam, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian, ya, ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu, Allah tabaraka wa taala. Disebut sayyidul istighfar karena itu tadi, ikhwan, didahului as-sana 'ala Allah, pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa taala. Sebelum seorang itu meminta ampun kepada Allah, dia mendahulukan as-sana, pujian-pujian. Nah. Wa hadha uslub thayyib, ya. Cara, metode yang baik ketika seorang itu meminta, ya, dipuji dulu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Nah, walhamdulillah, segala pujian milik Allah. Kemudian setelah itu, setelah dia mengakui Allah Rabbnya, kemudian La ilaha illa anta, dia mempersaksikan bahwasanya La ilaha illa anta, tidak ada ilah al-ma'bud al-ma'luh, sesembahan, ya, tidak ada yang berhak diibadahi illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nah, ya, ketika dia mengakui Allah Rabbul Alamin, kemudian dia al-iqrar bitauhidil uluhiyah. Setelah dia iqrar bitauhid rububiyah, kemudian didatangkan mustalzimun al-iqrar bitauhid al-uluhiyah. Seorang yang telah mengikrarkan tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, semuanya. Kemudian dia harus mengharuskan dia mengikrarkan bahwasanya Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah. La ilaha illa anta. Jadi awal tadi, ikrar bitauhid rububiyah. Yang kedua, ikrar bitauhid uluhiyah. Khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau yang telah menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Hambamu. Nah. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Sehingga namanya hamba, abdun, namanya abd, seorang hamba, seorang budak, dia diatur oleh tuannya. Abdullah, seorang yang disebut hamba Allah, maka dia harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia abdullah. Ya. Abdun lillah. Hambanya Allah. Yang harus dia mendengar dan taat. Siap untuk taat. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas tali ikatanmu dan perjanjian, denganmu, mastata'tu, sesuai dengan apa yang aku mampui. Al-ahdu, bainal abdi wa rabbi, perjanjian antara seorang hamba dengan Allah adalah imtithalul awamirihi wajtinabi nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, dan ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran, fattakullaha mastata'tum. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu ya kalian. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas tali ikatanmu dan perjanjian denganmu, mastata'tu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam ketaatan kepada Allah, Allah tidak membebani. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seorang jiwa illa wus'aha, melainkan dengan kadar kemampuan usahanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan di dalam hadis-hadis yang mulia. Nah, ketika seorang menunaikan kewajiban, dia tidak mampu, ya, seperti al-asl, seperti asal diperintahnya kewajiban itu, maka dia semampunya. Nah, shalli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan. Fa illam yastati fa ala janbin. Nah. Ya, atau jalisan fa illam yastati fa ala janbin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Dengan berdiri. Ketika tidak mampu dengan berdiri, nah, fa qa'idan au jalisan, maka dengan duduk. Jadi kalau ada yang sakit, tidak mampu dia berdiri karena pusing atau sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka duduk. Ya. Fa'ilam yastati fa'ala janbin. Kalau tidak mampu duduk, ya berbaring. Nah, hakata ya ikhwah. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu min syarri ma sona'tu, dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Masya Allah, ikhwan. Nah, berlindung kepada Allah min syarri ma sona'tu, berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-jaza, ya, jaza'ul amal, balasan-balasan amalan-amalan hambanya. Nah, Allah sudah menyiapkan balasan. Kalau dia mengerjakan al-khairat, ya, kebaikan-kebaikan, balasannya, ya, pahala al-jannah. Kalau dia mengerjakan kejelekan-kejelekan, balasannya apa? Al-uqubah, ya, siksaan, hukuman, bahkan na'udzubillah, ya, setelah itu dia dilemparkan ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan kita, ya. Kullu bani Adam khata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, semua bani Adam khata, ya. Katsirul khata, katsirul dunub, banyak dosanya, banyak salahnya. Nah, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik seorang yang berbuat dosa, banyak dosanya, at-tawwabun, mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka ay i'tiraf 'ala Allah. Aku mengakui bi ni'matika, dengan nikmat-Mu atasku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku mengakui dosaku atas dirimu ya Allah. Ya. Yaitu aku mengakui kepada Engkau bi dhanbi, atas dosa-dosaku, faghfirli. Nah, kemudian setelah itu apa? Didatangkan kalimat istighfar. Faghfirli. Maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Akhrajahul Bukhari. Nah, kalau sudah akhrajahul Bukhari ya ikhwan, maka asahu kutubis sunnah, ya, kitab sunnah yang paling sahih. Kemudian setelahnya sahih Muslim. Bahkan disebutkan oleh para ulama asahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling diakui kebenarannya setelah Al-Quranul Karim. Sahihul Bukhari. Hadisnya sahih. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud. Mangkala la ilaha illa anta Allahumma na'am. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ila akhir. Fil laili wan nahar atau fil nahar wal lail. Thumma mata dakhala al jannah. Nah, kalau tadi disebutkan fa huwa min ahli al jannah, kalau dalam riwayat Abu Dawud dakhala al jannah. Masyaallah ya ikhwan. Kenapa ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa huwa min ahlil jannah wa huwa yadkhulul jannah atau wa huwa dakhala al jannah. Karena zikir ini adalah kalimatut tauhid. Ya. Iqrar bi tauhidir rububiyyah wa uluhiyyah. Dia telah bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Tauhid. Barang siapa dia meninggal, faman mata, nah, hina yusbih, faman mata hina, ya, yumsih. Barang siapa yang meninggal sebelum waktu pagi atau sebelum waktu sore, dia membaca sebelumnya, fahuwa min ahlil jannah, fahuwa dakhalal jannah, yadkhulunal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga, atau disebutkan ahlul jannah. Jadi kalimatnya ini benar-benar, ya, memiliki keutamaan yang besar. Karena apa? Walaupun dia membacanya di pagi hari, sebelum datang waktu sore dia sudah meninggal. Fa huwa min ahli jannah. Menunjukkan keutamaan, ya, terjaganya seseorang ikhwan dengan zikir ini. Ya. Sahih ya ikhwan. Bahkan berbeda dengan kalimat tauhid. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir ucapannya, penutup dari ucapannya, dia masuk jannah. Kalau dia tidak mengucapkan, ya, tahtal masyiatillah, ya, di atas kehendak Allah. Kalau dia ahlu tauhid, ya, dia akan mendapatkan jannah walaupun dia harus diazab sesuai dengan dosa-dosanya misalkan. Nah. Tetapi ketika seorang mukmin dia mengucapkan zikir ini di waktu pagi hari, ya, maka sudah mendapatkan jaminan. Dari mana ya ikhwan? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan fa huwa min ahlil jannah. Man qala fin nahar aw fil lail. Naam. Thumma mata fahuwa min ahlil jannah. Kemudian dia meninggal, maka dia hingga harus dijaga. Ya. Angkat tangan yang sudah hafal. Yang sudah hafal. Nah, mungkin antum sudah hafal. Ya. Ana tadi mau bawa hadiah lupa. Ya. Mau lupa subhanallah. Mau ngasih hadiah. Siapa yang hafal berdiri, kasih hadiah. Nah, indak man hafidho. Hadiahnya besok, ya, tidak apa-apa, insyaAllah. Nah, indak Ana lihat beberapa santri baru baca Hisnul Muslim. Nah, mudah-mudahan ini juga dihafal. Wah, masa kalah sama anak TK Al-Itiba. Iya, hafal ini. Nah, ya. Mana Fahad? Fahad enggak ada. Fahad hafal insyaallah. Nah. Hasan. Nah. Abdurrahman LC. Nah. Baik. Enggak mau hadiah. Santri dulu ya, santri dulu. Dan jadah. Itu. Enggak mau. Bukasah. Ikra, kum. Irfa sautak. Nah, Mas Santa, barakallahu fikum. Insyaallah, ya. Hadiahnya besok. Nah. Ana siapkan 3. Tinggal 2. Indak Afar. Nah. Ayo, Jadan. Nah, perwakilan santri baru. Idat. Ayo. Abdurrahman LC, sudah hafal kan? Nah. Buat apa titel LC? Ayo, kum. Ayo cepat. Nah, jangan buat malu orang-orang Cilacap. Masya Allah, saking mungkinnya itu, Iwan. Ya, lancar dan. Tinggal 1. Nah. Baik. Angkat tangan. Yang awal. Ayo. Nah. Ya. Balasannya jannah ya Tuhan. Fahuwa min ahlil jannah. Faman mata. Nah. Hina yusbih. Wahina yumzih. Fahuwa min ahlil jannah. Nah. Barakallahu fikum. Ini enggak didapat sama orang-orang yang wah hafal berapa bait lagu-lagu nyanyian-nyanyian. Ya, pagi dia menandungkan nyanyian, sore nyanyi lagi, malam nyanyi lagi. Nah, enggak dapat keutamaan ini ya ikhwan. Ya, khasarah dunia wal akhirah. Rugi di dunia dan di akhirat. Yang dihafal lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Nah, fa antum ala ni'mah, ya, semangat. Ayas. Eh, apa? Oh iya, masya Allah. Beliau kepingin ini tadi, kepingin mak malu, kasihan, ya. Astagfirullah. Hadiahnya habis. Nah. Ayas, dari mana antum? Bekasi, ikhwan. Pulang pergi sendirian, masyaallah. Masih kecil. Ya, berani. Ana bilang siapkan jurus kalau ada yang main macam-macam, ya, tunjukkan. Nah. Itu. Walaupun kecil, masyaallah. Nah. Ya, karena hadiahnya 3. Habis, Tuan. Baik, barakallahu fikum. Faedah dari hadis ini bahwa nam hadil kalimat jaa min sighatil istighfar. Jadi bentuk istighfar macam-macam. Ada yang mengucapkan astaghfirullahaladzim. Nah, atau yang seperti ini. Dan ini termasuk yang disebut sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Karena itu tadi, diawali dengan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, li'annaha tadamman asya' kathira. Aujabat an takuna hadhihi shighah sayyidul istighfar, sehingga menjadikan ya model apa namanya zikir ini disebut sayyidul istighfar, karena didahului dengan sekian banyak hal yang terkandung di dalamnya, sana Allah, pujian kepada Allah, kemudian al-i'tiraf alal ajz wal kuthur lil abdi, pengakuan ya kelemahan bagi seorang hamba, ketidakmampuan ya dari seorang hamba untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan pada dia, sehingga terkandung sekian banyak perkara sehingga disebut sayyidul istighfar. Kemudian faedah yang berikutnya, al-iqrar bi rububiyatillah azza wa jal fi qawlihi Allahumma anta rabbi. Adanya ikrar terhadap tauhid rububiyah, Allahumma anta rabbi. Dan al-iqrar bi tauhidi rububiyah la yastalzimul insan ayyakuna musliman. Hanya dengan mengikrarkan tauhid rububiyah tidak menjadikan seorang itu menjadi muslim. Karena dulu musyrikin mengakui ya tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak lam yudkhilhum fil Islam, mereka tidak masuk ke dalam Islam. Tetapi ketika ikrar bi tauhidir rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah, yakunu musliman, maka dia menjadi seorang muslim ketika dia telah mengikrarkan tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya al-ma'bud al-ma'lu mustahiqqun lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian an-nasiha Allahumma afdal min siha ya Allah. Jadi lafaz Allahumma itu lebih afdal dibandingkan ya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di dalam lafaz ala ahdika, bermakna wa'adataka minal iman wal ikhlas at-ta'ah wal ikhlas at-ta'ah. Perjanjian seorang hamba kepada Allah berupa keimanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mastata'tu, disebutkan kalimat mastata'tu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas tali ikatanmu dan perjanjian kepadamu, mastata'tu, sesuai dengan apa yang aku mampu, ya Allah. Artinya adalah dawamul istita'ati, terus menerus seorang hamba ya memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi i'tiraf bil ajzi wal kusur, dan pengakuan dia terhadap kelemahan dia, kekurangan dia, mastata'tu. Karena seorang hamba keadaannya tidak terus dia dalam keadaan dia sehat ya, mampu untuk melaksanakan menunaikan kewajiban-kewajiban. Terkadang datang waktu sakit ya, sehingga dia tidak mampu mengerjakan ibadah yang wajib dia kerjakan ya. Misalkan dia biasa menghadiri sholat berjamaah, kemudian datang uzur ya, sehingga dia tidak mampu untuk hadir berjamaah. Nah, ini termasuk ya, i'tiraf 'ala Allah bil ajzi wal kusuri minal abdi. Abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ini juga i'tiraf bi annahu an'ama alayhi, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada hambanya. Wa abu'u bi dhanbi, dan i'tiraf 'ala Allah bi dhunubil 'abdi, pengakuan kepada Allah tentang dosa-dosa seorang hamba, dosa-dosanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kullu bani Adam khata', ya, pasti punya dosa, pasti punya kesalahan-kesalahan. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allah dengan hikmahnya dan keadilannya tidak membebani kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila kalian diperintahkan kepada suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikan perkara tersebut, perintah itu, mastata'tum. Ini sama ya maknanya dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sehingga ana ulangi untuk kita berusaha semangat untuk menjaga zikir ini. Naam, man qala fin nahar aw fil lail thumma mata fa huwa min ahli jannah. Naam. Barang siapa yang membacanya di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari, thumma mata, kemudian dia meninggal. Naam. Maka dia termasuk ahli jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Nah. Jadi ketika habis sholat asar, ikhwan, antum sabar dulu, sabar zikir, ya, tasbih 33 marrah, tahmid 33 marrah. Kemudian takbir 33 marrah, 33 kemudian antum lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian ya antum baca zikir-zikir ya petang atau sore, Dan termasuk Sayyidul Istighfar ini antum baca. Ya, ayat kursi, kemudian Mu'awwidhatain dibaca. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kemudian berlindung dari kepada Allah dengan jam'ul kalimat, a'udzu bikalimat. Nah, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Kemudian membaca ismullah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama. Nah, barakallahu fikum. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan, fil yaum, ya. Di waktu hari, sehari dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam hisn, al-hisn, ya, perisai, benteng seorang muslim, ya. Min kulli syurur, dari kejelekan-kejelekan. Nah, disebutkan min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, ya, berlindung sehingga antum dijaga. Apa yang Allah ciptakan banyak di alam semesta ini, di dunia ini, ya, tanaman, pohon, binatang, makhluk Allah, jin, ya, sehingga dijaga. Ya, a'udzubillah bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ya. Sehingga antum akan menjadi seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir ini. Barakallahu fikum. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari sesuatu yang bisa menjadikan antum terluka. Oh ya, ada duren di atas kepala antum. Sudah persis kepala antum. Antum baca zikir tadi, zikir pagi, alhamdulillah persis di depan antum. Yes. Ya. Ustaz Amin pernah cerita, beliau waktu gali sumur dulu di Ma'had di Jember, beliau ada di bawah yang mengambil tanah ditaruh di ember putih itu, kan? Ember cat itu, pun besar itu kan. Nah, yang narik ada teman-teman kita dua orang. Wah, sudah tingginya 7 meter. Nah, sampai di atas dikerek, lepas talinya yang cus, persis. Beliau kena di depan hidungnya. Nah, masya Allah, kan? Mati, kan, katanya beliau. Kalau kena kepala bisa mati. Nah, penuh ember putih diberisi tanah campur air. Berat enggak itu? Ya, kalau berisi kapas mungkin cuma mental lagi. Ya, ini berisi tanah. Nah, masya Allah, dijaga. Nah, itu tadi. Ya. Antum dijaga antum. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwan, ya. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala min kulli syarrin ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, ya, sehingga kita terelakkan dari gangguan-gangguan, kejelekan-kejelekan apa yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Taib naktafi lahuna, ihfadu ya ikhwan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.